Yang bisa aku lakukan hanya menatap bintang dan menggigil kedinginan dengannya. Mungkin kau harus tinggalkan kekasihmu sekarang. Demikian juga aku dengannya. Ini bukan kesalahan. Jauh berjalan.